Tokupeta mbuko keshi mbendela wakwimana. Tokupeta mbuko keshi mbendela wimanyi. Tokupeta mbuko keshi mbendela wakwimana. Tokupeta mbuko keshi mbendela wimanyi. Mbuko lebwa ditunga kumbwangana. Kekutu mono kakumpala kashidi. Maweja wakubenisha Kongo wetu. Ne Kongo kashadi mumakenga to. Tokupeta mbuko keshi mbendela wakwimana. Tokupeta mbuko keshi mbendela wimanyi. Tokupeta mbuko keshi mbendela wakwimana. Tokupeta mbuko keshi mbendela wimanyi. Bidi mobia kale bia baka kwetu. Kwa lutu vwa mumutu kukwa mingima. Lelu tweze ditunga di kwa teboa. Nebu pole mumichima ne dinanga. Dia to to to. Thank you.